بسم الله الرحمن الرحيم. Ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang sudah masuk, tapi ini bukan pertanyaan berkenaan dengan materi yang disampaikan, tapi dalam rangka rupanya tabayun. Saudara penanya, pertama, apakah benar Ustaz bermesraan dengan Muhammad At-Tamimi Ambon yang Syiah itu? Bila benar, apa ini juga berangkat dari hati yang suci? Saya tidak tahu apa pengertian saudara penanya bermesraan itu. Apakah pakai cincin tunangan atau apa? Wallahualam. Tetapi yang ada ialah saya berhubungan dengan orang ini bukan sebagai sahabat dan bukan dalam bermesraan. Dan bukan pula dalam keyakinan saya dari dekat tentang orang ini, bahwa orang ini Syiah. Ada buku tesis Muhammad At-Tamimi ini dalam mencapai gelar S2 MAG di IAIN mana Makassar, tesisnya itu berjudul hadis-hadis hadis-hadis tentang Qadir Khum. Melakukan penelitian dalam tanda petik tentang hadis-hadis Qadir Khum atau Qadir Khum, dan beliau membawa tesis ini kepada saya dengan meminta supaya saya melakukan penelitian terhadap hadis-hadis buku tersebut. Buku ini ternyata memang rujukannya banyak kepada buku-buku karya orang-orang imam-imam Syiah dan telah saya beri catatan sehingga kemudian menjadi buku karya saya berjudul Catatan Kritis Terhadap Saudaraku Dr. Muhammad At-Tamimi, yang isinya membantah buku atau tesis tentang hadis-hadis Qadir Khum tersebut. Hubungannya dalam perkara itu. Kemudian juga hubungannya di dalam perkara berbagai kejadian-kejadian di Ambon. termasuk kejadian salah tangkap oleh Polda Maluku terhadap ikhwan-ikhwan kita yang disangka anak buahnya Syekh Dholal, itu Abu Bakar Bashir. Sehingga beberapa ikhwan kita ditangkap oleh Polda Maluku. Waktu itu kapoldanya Aditya Warman. Saya telpon, kok jawabannya sengak, tak maki-maki. Terus saya beritahu sama Muhammad Temini, itu kapoldamu itu kurang ajar. Beritahu supaya membebaskan anak-anak saya. Namanya ini ada 7 orang ikhwan kita yang ditangkap. Dan melalui perantara Muhammad Temini ini, Kapolda akhirnya telepon saya, dan kemudian kesepakatan terjadi, yaitu dibebaskannya 7 ikhwan kita itu. Terus peristiwa lainnya yaitu tertembaknya seorang tukang ojek muslim, ditembak di Batu Gantung, wilayah Nasoro, dan diumumkan oleh pihak Polda Maluku kalau itu adalah mati karena kecelakaan biasa. Padahal dikirim kepada saya oleh TPM Ambon foto mayat korban ini, adanya lubang peluru di punggungnya mayat ini, 2 lubang peluru. Maka setelah melalui juga Muhammad Temini ini, saya sampaikan jangan mendustai umat dengan mengatakan kecelakaan biasa. Ini adalah pembunuhan. Ya, walaupun terjadi pertempuran di beberapa tempat di Ambon, ya alhamdulillah, yang penting saya bilang jangan ada yang ditangkap dari yang bertempur itu, karena dalam rangka membalas pembunuhan tersebut. Ya, dalam peristiwa-peristiwa itu sering terjadi. Lah, Muhammad Temini ini sebagai kakanwil depan ini menjadi penghubung dengan gubernur, dengan Kapolda, dengan ini. Walhasil peristiwa-peristiwa itu sering terjadi. Hingga rupanya penanya menganggap saya bermesraan. Alhamdulillah, saya sebagai dai salafi tetap punya prinsip dan tidak sampai bermesrahan dalam pengertian seperti yang Anda punyai itu, barakallahu fi, yaitu dalam rangka nasihat kepada kiat, nasihat kepada penguasa, terutama penguasa Maluku, dan untuk kepentingan ikhwanna fiddin. Assalamualaikum.